Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahmakumullah. Setelah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya masail dari bab maja'a fil ruqa wa tamaim, dan telah kita bacakan 7 masalah terkait bab tersebut. Di sana masih tersisa beberapa masail, di antaranya adalah fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan, keutamaan sekaligus pahala bagi seseorang yang memutus tamimah yang dikenakan oleh seseorang, dia putus, dia dakwahi hingga orang tersebut terselamatkan dari kesyirikannya. Nah, ini keutamaan yang besar. Dan yang berikutnya, yang terakhir, anna kalama Ibrahim lam yukhalifu ma taqaddama min al-ikhtilaf li'anna muradahu ashab Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ucapan Ibrahim An-Nakhai yang dinukilkan oleh ma'alif rahimahullah, kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Ucapan beliau bahwasanya mereka dahulu membenci tamimah secara keseluruhan, baik dari Al-Qur'an ataukah selain dari Al-Qur'an. Nah, kata-kata mereka dari ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, kata ma'alif di sini adalah al-murad li'anna muradahu ashab Abdullah bin Mas'ud. Yang beliau maukan adalah para murid-muridnya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sehingga tidak kemudian difahami padanya ada ijma'. Nah, sehingga khilaf itu terjadi di antara para salaf, namun yang rajih adalah dibencinya seseorang menggantungkan semua tamaim baik dari Al-Quran ataukah selain dari Al-Quran dengan beberapa sebab yang kemarin telah kita sebutkan. Tayyib, kita masuk ke bab yang setelahnya. Berkata al-ma'allifu rahmahullah, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin au nahwihima. Bab seseorang yang dia bertabarruk terhadap pohon ataukah bebatuan dan selain dari keduanya. Makna atabarruk artinya adalah talabul berkah, seseorang mencari berkah. Nah, adapun berkah itu sendiri adalah kasratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan serta menetapnya. Makna dari berkah adalah banyaknya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut padanya. Itu makna dari al-barakah. Sehingga maksud dari man tabarraka di sini adalah seseorang yang dia bertabarruk mendatangi pohon ataukah bebatuan dan yang semisalnya dalam rangka mengharapkan kebaikan yang banyak dan berharap agar supaya kebaikan tersebut itu terus ada pada dirinya. Nah, itu maksudnya. Dan di dalam bab ini ma'alif rahimahullahu ta'ala menginginkan padanya adalah at-tabarruk asyirki, mengharap berkah yang dihukumi sebagai kesyirikan. Mengharap berkah yang dihukumi sebagai kesyirikan, yaitu ketika seseorang mempercayai batu dari batu-batu tertentu ataukah pohon dari pohon-pohon tertentu ataukah selain dari keduanya. dia meyakini sesuatu tersebut ketika dia datangi itu bisa memberikan kepada dirinya berkah. Nah, berkah apakah kepada keluarganya, berkah ataukah mungkin kepada umurnya, berkah ataukah mungkin terhadap rezeki yang dimilikinya. Al-muhim, seorang mengharapkan yang namanya kebaikan. Nah, dengan jumlah yang banyak, serta dia berharap agar supaya kebaikan tersebut itu menetap pada dirinya. Nah, dengan demikian difahami bahwasanya sesuatu yang dengannya seseorang bertabarruk diyakini bisa memberikan manfaat. Sesuatu yang dengannya seseorang mendatanginya dalam rangka mencari berkahnya diyakini bisa memberikan kepada dirinya kebaikan yang banyak serta melanggengkan kebaikan tersebut padanya. Nah, dan mereka para ulama membagi at-tabarruk menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama adalah tabarruk al-masyru', tabarruk yang disyariatkan. Tabarruk yang disyariatkan, yaitu disunahkan, dianjurkan agar seseorang itu bertabarruk dengannya, mengharapkan berkah dengan sesuatu tersebut. Dalam masalah tabarruk al-masyru', tabarruk al-masyru', mencari berkah yang disyariatkan, itu memiliki beberapa macam. Memiliki beberapa macam. Di antaranya adalah at-tabarruku bil aqwali wal af'ali wal hay'at. Seseorang bertabarruk dengan ucapan-ucapan, pada ucapan-ucapan yang padanya ada nilai ketaatan dan ibadah, ataukah perbuatan-perbuatan yang juga padanya ada unsur ibadahnya, serta keadaan-keadaan yang padanya ada unsur ketaatan dan dianjurkan di dalam al-Islam. Nah, seseorang bertabaruk dengan ucapan, pada ucapan-ucapan yang di dalamnya ada unsur ketaatan dan ibadah, semisal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berzikir, tujuannya agar mendapatkan berkah dengan zikirnya. Atau membaca Al-Qur'an. Dia mencari berkah dengan membaca Al-Qur'an. Ataukah dengan berbagai macam dari perbuatan-perbuatan yang ternilai ibadah. Naam. Ini datang padanya nas hadis yang menjelaskan pada amalan-amalan tersebut itu ada nilai ibadahnya. Di antaranya adalah menghadiri majalisul ilm. Menghadiri majalis al-ilm. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adanya seseorang yang mendatangi majalisul ilm, majalisul zikir. Ia hadir di majelis tersebut bukan dalam rangka mendengarkan ilmu. Pada awalnya mungkin dia singgah karena ada keperluan, sehingga dia singgah di tempat tersebut kemudian ikut mendengarkannya. Ataukah mungkin ada hal yang lain sehingga menyebabkan akhirnya dia singgah di tempat tersebut kemudian mendengarkannya, bukan menyengaja duduk di tempat tersebut dari awal kali dia perginya dalam rangka mendengarkan ilmu. Nah, maka diceritakan di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari ini kisah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mereka berkeliling di jalan-jalan mencari mereka orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhasil menjumpai sekelompok orang tersebut. Kemudian mereka mendatangi Allah Azza wa Jalla dan menyampaikan kepada Allah Tabaraka wa taala apa yang mereka lihat. Adanya sekelompok orang yang bertasbih, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di dalam hadis tersebut, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Maka saksikanlah oleh kalian sesungguhnya saya telah memaafkan mereka seluruhnya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, qala yaqulu malakun minal malaikah. Maka ada salah seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajah. Sesungguhnya pada sekelompok orang tersebut ada si fulan yang ia datang di majlis mereka bukan termasuk dari mereka, yakni seorang yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk belajar, untuk berzikir sebagaimana mereka, tidak. Tapi ia datang di tempat tersebut karena ada hajat yang lain, bukan dalam rangka untuk berzikir. Maka Allah berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang tidak akan sengsara disebabkan duduknya mereka. Yang tidak akan sengsara disebabkan duduknya mereka bersama dengan orang-orang tersebut. Jalisuhum, teman-teman duduknya. Yani siapa saja yang duduk bermajlis bersama ahli zikir, maka mereka juga akan mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan padanya keutamaan, ada pada keutamaan membaca Al-Qur'an dan yang lainnya dan yang lainnya. Ini termasuk dari kriteria at-tabarruk yang pertama, yaitu seorang berzikir dengan ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya yang ternilai ibadah serta keadaan-keadaan dirinya yang di keadaan tersebut seseorang dianjurkan untuk mengamalkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tabarruk yang berikutnya adalah at-tabarruk bil amkinah. Bertabarruk dengan tempat-tempat tertentu. Nah, tempat-tempat tertentu yang datang nas anjuran agar seseorang memperbanyak amalan ibadah di tempat tersebut. Seperti contohnya beribadah, mengerjakan amalan sholat di Masjid Nabawi, ataukah seseorang melakukan ibadah amalan ketaatan di Masjidil Haram, ya bertabarruk. Nah, tujuannya agar amalan ibadahnya itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataukah seperti seseorang beribadah di raudhah di Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seseorang ia bertabarruk di tempat-tempat yang padanya ada anjuran di dalam nas yang sahih untuk seseorang memanfaatkannya dengan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula di dalamnya masjid. Nah, masjid sebagai rumah Allah, seorang dianjurkan untuk ia memakmurkan masjid-masjid tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis keutamaan seseorang yang dia menunggu antara waktu salat ke waktu salat yang berikutnya sebagai amalan yang besar pahalanya, dikatakan sebagai ribat, intizaru sholati ba'da sholah fadzalika huwa ribat. Menunggunya seseorang di sholat yang pertama dengan sholat yang berikutnya itu adalah ribat, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, amalan yang padanya ada kemuliaan. Dan yang ketiga termasuk dari tabarruk al-masyru' adalah at-tabarruku bil azminah. Seseorang bertabarruk dengan waktu-waktu yang datang nas yang ada di syarat ini untuk seseorang memanfaatkan waktu-waktu tersebut dalam rangka memperbanyak amalan kebaikan. Apakah itu sedekah, salat, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Di antara waktu-waktu yang seseorang dianjurkan untuk seorang memperbanyak amalan di waktu-waktu tersebut, di antaranya adalah bulan Ramadan. Nah, di antaranya pula adalah bulan Dzulhijjah, secara khusus 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di hari pertama hingga tanggal yang ke-10. Hari yang sebentar lagi kita akan menjumpainya. Nah, sehingga seseorang dianjurkan untuk memperbanyak amalan ketaatan di hari-hari tersebut. Ma minal ayyami al-amalu fihinna khairun wa ahabu ila Allah min hadhihi al-ashr. Qalu walal jihad ya Rasulullah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun dhahaba bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu shay'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari pun dari hari-hari yang ada ini yang amalan soleh ketika dilakukan di hari tersebut itu jauh lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla kecuali 10 hari ini, yaitu hari pertama di bulan Dzulhijjah hingga tanggal ke-10-nya di bulan Dzulhijjah. Maka mereka para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, walal jihad ya Rasulullah, tidak pula bahkan jihad, artinya amalan yang dilakukan di hari tersebut dari sisi keutamanya juga lebih afdal dibandingkan berjihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad, tidak pula jihad. Illa rajulun, kecuali seseorang yang berjihad di hari tersebut, dia pergi membawa jiwanya, membawa hartanya dia bawa. Walam yarji minhu syai', kemudian ternyata dia tidak pulang membawa sedikit pun darinya. Artinya apa? Hartanya dihabiskan untuk berjihad. Jiwanya terbunuh, dia korbankan demi jihad di jalan Allah Azza wa Jalla sebagai syahid insyaallah ta'ala. Maka orang inilah yang ketika mengamalkan amalan-amalan tersebut dari sisi keutamaannya itu jauh lebih afdal dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga selain dari dirinya amalan apapun itu tidak bisa menandingi amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan itu banyak. Di antaranya adalah menjaga sholat sunnah rawatib. Ini saya perhatikan semangat melakukan sholat sunnah terkhusus di kalangan tulab itu ana lihat kendor. Nah, kendor. Masih banyak yang belum melakukan sholat-sholat sunnah rawatib. Ini ana minta tolong dirubah. Nah, tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya amalan sholat wajib kita itu sempurna. Tidak ada. Nah, mungkin di sebagian amalan sholat kita, kita mendapatkan pahala mungkin 1/10, mungkin 1/9, tergantung dari kehusukan masing-masing kita dan keikhlasan masing-masing kita ketika melakukan amalan ibadah tersebut. Masing-masing berbeda-beda, ya kan? Ada seseorang yang dia mengerjakan sholat, ternyata pikirannya ke rumahnya, memikirkan kondisi rumahnya. Ada yang seorang mengerjakan sholat, pikirannya terpikirkan tentang pekerjaannya, bisnisnya. Bahkan seringkali, ya kan, lintasan-lintasan barang-barang yang penting, yang mungkin sebelumnya kita mencarinya itu terlintas di sholat. Nah, sehingga menyebabkan seorang gak khusyuk. Oh iya, anak naruh ini nih. Nah, oh iya, jemuran ini, mendung ini. Nah, hujan, kurang khusyuk. Sehingga dari sekian kekurangan-kekurangan kekhusyukan serta keikhlasan kita di dalam melakukan sholat-sholat wajib tersebut, perlu untuk kita tambah dengan melakukan amalan-amalan sholat-sholat yang disunnah kan di dalam Al-Islam, seperti sholat sunnah rawatib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan keadaan seseorang yang dihisab di yaumil qiyamah. Setelah sebelumnya Rasul mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min a'malihi yaumil qiyamati sholatuhu. Amalan yang nantinya akan pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla pada seluruh amalan-amalan hamba adalah ibadah amalan sholatnya, bukan yang lain, bukan yang lainnya. Kemudian Rasul mengatakan, fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Bila ternyata amalan sholatnya itu baik, bagus, maka sungguh dia telah beruntung, telah sukses, akan dijamin masuk ke dalam al-jannah. Wa in fasadat faqad khasira. Naam. Kalau semisal amalan sholatnya tersebut ada kerusakan, tidak sempurna, maka sungguh dia telah merugi. Wa in intaqasa min faridatihi syai', di dalam hadis ini disebutkan ada lafaz tersebut, dan apabila amalan sholat wajibnya tersebut ada kekurangannya, ada kekurangannya. Sehingga di sini Rasul menyebutkan tiga keadaan seorang yang dihisab oleh Allah Azza wa Jalla pada amalan sholatnya. Yang pertama, seorang yang bisa mendatangkan sholat wajibnya secara sempurna. Secara sempurna, dia seorang yang bahagia, dia seorang yang beruntung. Nah, mungkin kita pernah mendengarkan kisah para salaf dahulu bahkan bersemangat untuk menghadiri sholat wajib hingga berupaya untuk tidak terluputkan dari takbiratul ihram. Sebagian mereka mengatakan, saya beribadah sekian puluh tahun lamanya dan tidak pernah terluputkan dari takbiratul ihram bersama dengan imam. Menunjukkan semangatnya beliau untuk menyempurnakan amalan sholatnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faqad aflaha wa anjah. Sungguh dia telah beruntung, telah sukses mendapatkan keberuntungan yang besar, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam al-jannah. Karena sudah pasti bila amalan sholatnya itu sempurna, bagus, akan baguslah seluruh amalan-amalan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah seorang yang rusak amalan ibadah sholatnya. Yang rusak amalan ibadah sholatnya. Mungkin dia sholat karena riya, mungkin dia sholat disebabkan mungkin karena faktor-faktor yang lainnya, tidak tumaknina dan yang semisalnya. Nah, dan yang terakhir, seseorang yang ketika dihisab pada amalan sholatnya ada kekurangannya, ada kekurang sempurnaannya. Maka kata Nabi SAW, Allah berfirman, unzuru, kepada para malaikatnya, lihatlah, hal li'abdi min tatawu, apakah hambaku ini memiliki amalan-amalan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah itu banyak, sholat duha, nah, ataukah sholat al-isyraq, ya kan, ketika seorang menunggu dari waktu fajar hingga masuk waktu syuruq. Bila antum ingin melihat kurang lebihnya waktu syuruq, bisa melihat di jam kita itu. Nah, ada waktu syuruq. Nah, di waktu syuruq itulah seseorang apabila dia dari subuh di masjid, mungkin membaca Al-Quran, mungkin yang semisalnya, sampai masuk waktu syuruq, dia melakukan sholat dua rakaat, ini padanya ada keutamaan yang besar. Rasul menyebutkan ka'adlil umrah, keutamanya seperti seseorang berumrah di rumah Allah Subhanahu wa taala, besar pahalanya. Ataukah di antaranya salat sunnah rawatib, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man shalla fil yaumi 12 raka'ah banallahu ghaira faridatin banallahu lahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang dia melakukan sholat 12 rakaat di dalam waktu satu harinya yang bukan termasuk dari sholat wajib, maka dengannya Allah Azza wa Jalla akan membangunkan untuknya rumah di dalam al-jannah. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, maksud dari 12 rakaat yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam satu harinya selain dari sholat fardu, maksudnya adalah sholat sunnah rawatib, sholat-sholat sunnah yang ada mengiringi sholat-sholat fardu. Nah, yang pertama 2 rakaat di waktu sebelum fajar. Ini sebisa mungkin seseorang merutinkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW benar-benar menjaga dua rakaat ini, bahkan fis safari wal hadar, di waktu safar dan di waktu mukim. Disebabkan karena besarnya keutamaan seseorang mengerjakan sholat sunnah ini, mereka para ulama membolehkan seseorang mengqadanya. Boleh dia kerjakan setelah dia melakukan sholat wajib. Boleh. Nah, sebagian mereka menyebutkan yang afdal dia kerjakan ketika masuk waktu duha. Nah, agar tidak terkena larangan seseorang mengerjakan sholat setelah fajar. Al-muhim, kedua perkara tersebut itu dibolehkan oleh mereka para ulama. Disebabkan karena datangnya penekanan sekaligus perbuatan Nabi SAW yang merutinkan mengerjakan sholat dua rakaat di waktu sebelum fajar. Nah, sehingga jangan bermalas-malasan. Ketika masuk waktu fajar, sebisa mungkin basahi tubuh kita dengan air wudhu, kemudian kerjakan dua sholat sunnah tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat fajar dari sisi keutamanya itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Dibandingkan dunia dan seisinya, subhanallah. Yang dimaksud adalah dua rakaat rawatib sebelum sholat fardu, yaitu sholat subuh. Kemudian yang berikutnya adalah empat rakaat sebelum zuhur. Itu juga dianjurkan seseorang untuk mengerjakannya, dan termasuk dari sholat rawatib. Nah, dikerjakan dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam, demikian sampai empat rakaat. Kemudian yang berikutnya adalah dua rakaat setelah zuhur. Dua rakaat setelah zuhur. Pada sholat asar itu tidak ada, sholat maghrib yang ada adalah setelahnya dua rakaat, yang isya juga setelahnya dua rakaat setelahnya. Sehingga ketika digabungkan seluruhnya ada 12 rakaat. Inilah sholat-sholat rawatib yang dianjurkan seorang untuk merutinkannya. Terjadi khilaf di antara para al-fuqaha, apakah makna hadis Nabi SAW banallahu lahu bihinna baitan fil jannah, maksudnya bagi orang yang merutinkannya akan mendapatkan keutamaan ini, ataukah sebagian mereka berpendapat, dan ini wallahu a'lamu bisab, yang rajih berdasarkan zahir dari hadis ini. Hadis ini juga diterapkan bagi mereka orang-orang yang mengerjakan amalan ibadah sholat rawatib ini walaupun jarang-jarang. Karena maknanya seseorang yang mengerjakan 12 rakaat dalam satu harinya selain dari sholat wajibnya akan mendapatkan rumah di dalam al-jannah. Menunjukkan kalau di hari yang berikutnya dia melakukan sholat tersebut, dibangunkan lagi rumah oleh Allah Azza wa Jalla. Hari setelahnya bila dia mengerjakannya, Allah akan membangunkan untuknya rumah yang lainnya. Sehingga semakin banyak dia mengerjakan, maka semakin banyak ia akan dibangunkan rumah-rumah di dalam al-jannah. Ini sebagian di antara mereka para ulama mentafsirkan dengan makna yang tadi kita sebutkan. Nah, al-muhim, ini sebagai teguran untuk kita, terkhusus para santri saya perhatikan sangat jarang, ya kan, yang mengerjakan sholat setelah maghrib aja tadi hampir nggak ada, semuanya duduk gitu kan. Ini jangan sampai terjadi di kali yang setelahnya. Semangat beribadah, semangat untuk mengerjakan amalan-amalan yang disunahkan, bahkan kalau misal itu adalah amalan-amalan yang sunnah saja, nah bukan wajib. Kemudian termasuk dari at-tabarruk yang disyaratkan yang tadi kita sebutkan adalah at-tabarruk bil amkinah, mencari berkah pada tempat-tempat yang di dalamnya terdapat syariat untuk seseorang memperbanyak amalan ketaatan di tempat-tempat tersebut. Nah, sehingga selain dari tempat-tempat ataukah waktu-waktu yang tadi kita sebutkan padanya dianjurkan seorang untuk ia bertabarruk adalah tabarruk yang tidak disyariatkan, yang identik dengan kesyirikan, identik dengan kesyirikan. Di antara tabarruk yang identik dengan kesyirikan adalah tabarruknya orang-orang musyrikin ketika mereka beriktikaf di berhala-berhala mereka, duduk berdiam di samping berhala-berhalanya, patung-patungnya, pohon-pohonnya dan yang semisalnya. Ini kesyirikan. Nah, karena dengan mereka meyakini, karena dengan mereka bertabaruk menggunakan menggunakan benda-benda yang mati tersebut yang mereka jadikan sebagai tuhannya, mereka meyakini sesuatu yang mereka datangnya tersebut ini memiliki manfaat untuknya, bisa memberikan kebaikan, sehingga padanya ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk pula di dalamnya adalah bertabarruk dengan jasad-jasad para nabi, para rasul yang sudah meninggal dunia, yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat. Bertabaruk dengan kuburan-kuburan orang-orang soleh, itu juga termasuk. Nah, memang kita menjumpai terdapat hadis bagaimana dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum bersemangat bahkan bertabaruk dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka bahkan ketika Rasul tidur di badannya mengeluarkan keringat, keringatnya diwadahi, dijadikan sebagai parfumnya ataukah dicampur dengan parfumnya. Nah, karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beraroma wangi, sehingga sebagian sahabat Rasul ketika beliau istirahat mengeluarkan keringat, diambil keringatnya kemudian dicampur dengan parfumnya. Nah, sebagian lagi bertabarruk dengan bekas dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, ada seorang yang menuangkan air wudu kemudian Rasul berwudu menggunakan air tersebut. Disebutkan dalam hadis, famin nadhihin wa na'il, ada yang menuang, ada yang mengambil air-air tersebut. Ketika diambil, diusap-usapkan di bajunya dalam rangka bertabarruk, dalam rangka bertabarruk dengan sisa dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Rasul bertabaruk dengan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul meludah, maka ludahnya tersebut diambil oleh para sahabat, bahkan berebutan untuk diusapkan di badannya. Ini amalan mereka, para sahabat Rasul, dan Rasul tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan diamnya Rasul serta tidak melarang para sahabat dari perbuatan-perbuatan tersebut sebagai dalil dibolehkannya seseorang bertabaruk dengan jasad beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hidup. Namun lain pembahasannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia. Tidak sama sekali ternukilkan riwayat para sahabat bertabaruk dengan kuburannya. Bahkan yang ada adalah riwayat-riwayat hadis yang mereka riwayatkan berisikan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang menjadikan kuburan beliau sebagai masjid, menjadikan kuburan beliau sebagai hari raya yang terus terulang, berkumpul di waktu-waktu tertentu, melakukan amalan ketaatan dan yang semisalnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amalan para sahabat ketika mereka bertabarruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa perkara-perkara yang tadi kita sebutkan, itu sama sekali tidak mereka lakukan kepada siapapun dari orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. bahkan dari kalangan para sahabat yang paling mulia sekalipun, orang yang sangat dicintai oleh Rasul dan paling afdal di antara umat Islam secara umum, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Tidak ada sama sekali para sahabat Rasul itu bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana mereka melakukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula Umar, tidak pula Uthman, Ali dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Nah, sehingga termasuk dari amalan-amalan tabarruk yang padanya ada unsur menyelisih syariat adalah tabarruknya sebagian orang bahkan kepada wali-walinya, kepada guru-gurunya. Mereka lakukan sebagaimana para sahabat bertabarruk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah gurunya berludah, wah rebutan. Air ludahnya direbutin oleh para santrinya, para pengikutnya. Bahkan pakaiannya dijadikan rebutan. Ngalah-ngalahin pemain sepak bola, ya kan? Pakaiannya dilempar, dijadikan rebutan. Sekarang pakaiannya seorang wali katanya dilempar, jadi rebutan. Subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, perkara yang diingatkan oleh mereka para ulama, dan yang demikian adalah perkara yang menyelisih syariat. Ditambah lagi padanya ada unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya para wali-wali tersebut akan bisa membantu mereka, bahkan menolong mereka ketika mereka membutuhkan bantuannya. Sehingga ketika dalam kondisi terjepit, ia berdoa menyebut nama sang wali tersebut. Nah, sebagian di antara mereka ada yang menulis kitab Karomatul Awliya, karomahnya para wali. Nah, katanya, namun subhanallah, isi kitab-kitab tersebut sungguh tidak masuk akal. Tidak masuk akal, karena mereka mencantumkan dari karomah-karomah yang kata mereka dimiliki oleh wali-wali mereka sesuatu yang bahkan secara syariat itu bertentangan dengannya. Nah, ada di antara mereka yang maaf-maaf saja tinjanya itu dijadikan sebagai rebutan oleh para santrinya. Subhanallah, Rasul saja tidak demikian, para sahabat. Nah, tinjanya sampai seperti itu. Ini banyak perkara-perkara yang pada sebagainya memalukan untuk disebut, namun dikatakan oleh mereka ini termasuk dari wali. Nah, seperti ketika ada sebagian mereka yang marah dengan seseorang kemudian berkeinginan untuk mencambuknya, tiba-tiba saja maaf-maaf saja kemaluannya tersebut dia tarik, wah bisa dijadikan cambuk. Subhanallah, ini perkara yang gak masuk akal. Pada kekatnya karomatu syaitan. Nah, wal'iyadzubillah. Dan yang dimaksud oleh ma'alif di sini adalah at-tabarruk asyirki, tabarruk yang padanya ada unsur kesyirikan. Sehingga yang dimaksud di sini, man tabarruka bi syajarin wa hajarin wa nahrihima, adalah tabarruk yang padanya ada nilai-nilai syiriknya sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin. Nah, kita bacakan ayat yang beliau bawakan. Wa qaulullahi ta'ala afara'aitumul lata wal uzza. Afara'aitumul lata wal uzza. Apakah kalian tidak melihat al-lata, berhala lata, wal uzza, dan berhala uzza, dua berhala yang besar yang dibanggakan oleh mereka orang-orang musyrikin. Nah, bahkan mereka berbangga di hadapan Rasul dan para sahabatnya di perang Uhud ketika mereka meyakini mereka berhasil mendapatkan kemenangan di perang tersebut. Mereka membanggakan berhala-berhala mereka. Lana Uzza, lana Lata wala, lana Uzza wala Uzza lakum. Kami punya berhala Uzza sementara kalian tidak memiliki Uzza. Nah, ini orang-orang musyrik. Dan kedua berhala ini dijadikan oleh mereka sebagai berhala yang diyakini bisa mendatangkan berkah. Bisa mendatangkan berkah. Sehingga mereka pun banyak beriktikaf di sekitarnya dalam rangka mencari berkah-berkahnya. Nah, wa an Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abu Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami dahulu keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Kita bacakan sedikit. Wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufrin. Dan sementara kita ini baru saja selesai di masa kekafiran, artinya baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha, dan orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon sidra, pohon sidrah, pohon sidir, pohon bidara, yang mereka menggantungkan di pohon-pohon tersebut senjata-senjatanya. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan dan mereka beriktikaf di sisi pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, mereka menamainya sebagai dzatu anwat. Famararna bisidra, maka kami pun melewati pohon tersebut, pohon sidir. Faqulna, kita katakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat, jadikanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir mengatakan Allahu akbar, sesungguhnya itu adalah sunan. Qulutum walladzi nafsi biyadi, yang kalian katakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kama qalat banu Israil li Musa, yang kalian katakan persis seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa ketika Bani Israel mengatakan kepada Musa yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, jadikanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka orang-orang musyrikin juga punya ilah, sesembahan. Nabi Musa mengatakan qala innakum qaumun tajhalun. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau rahimahullah. Dan syarah serta masail yang terdapat dalam hadis ini insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu taala.